Baik, sejane Bumi Artika sudah siap ngajak goyang panjenengan semuanya. Ternyata diindak-indii, disarser, dilirak-lirik, ra ngerti bae anake kanca dhewek. Jadi pacarku ya, Mas. Ya wis, lek ngono tak turuti. Anak kanca dhewek bareng secantik Vivi Artika. You can dance. Ora ungu.